bertanya, kau malah geram. Takkan sengaja aku buat dirimu marah. Namun kamu menghilang, tinggalkan diriku sendiri mencari dirimu. Oh kasihku, sendiri berpikir apa salah. Sendiri. Oh, yeah. Kalau ada maunya, jangan seperti itu. Tak ada manusia yang dapat tahu apa pikiranmu. Ku tahu engkau tak merasa seperti kamu menghilang, tinggalkan diriku sendiri mencari dirimu. Oh kasihku, sendiri berpikir apa salah diriku. Kemana hilangnya dirimu? Ku jadi sendiri. Mencari dirimu, oh kasihku, sendiri berpikir apa salah diriku. Kemana hilangnya dirimu, hilangnya dirimu. Hey, ku jadi sendiri. Sendiri.